Pesanya karena tak pada Athena, ternyata salah tak tiga orang lain. Tak kuat senahan acara Athena, malah kau berhenti Cuma detung tika debu pon cukup abit sekerong dekika Bapak Penyiar. Tanya Wera, Bu.